Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaAllah melanjutkan apa yang sedang kita bicarakan dari pembahasan Risalah Al-Qawaidul Arba. Dan kita insyaAllah memasuki pada sesi yang terakhir dari pembahasan risalah tersebut. Kita telah sampai pada poin yang ketiga atau Al-Qaidah Al-Thalithah, setelah kita mengikuti pembahasan yang beliau sampaikan kepada kita. Beliau telah mengawali dengan kaidah yang pertama yang berusaha untuk menjelaskan kepada kita sekalian tentang kapan seseorang dikatakan menjadi ahli tauhid. Seseorang dikatakan menjadi ahli tauhid apabila dia telah mewujudkan tiga jenis tauhid sebagaimana yang terangkan oleh para ulama, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Orang belum dikatakan menjadi seorang muwahhid apabila baru sekedar berkeyakinan tentang tauhidur rububiyah dan belum mewujudkan tauhidul uluhiyah, yaitu menjadikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui? Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari kenyataan masyarakat jahiliyah Arab musyrikin, bahwa masyarakat Arab jahiliyah musyrikin, mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Allah atau telah mewujudkan tauhidur rububiyah dan bahkan memiliki berbagai macam bentuk ibadah. Akan tapi toh demikian, mereka belum dianggap sebagai muslim dan mereka dikatakan kafir musyrik. Karena hakikat tauhid adalah mewujudkan tauhidul uluhiyah. Kemudian termasuk perkara yang penting, ikhwan. Orang, apa hubungan antara rububiyah dan uluhiyah? Hubungan antara rububiyah dan uluhiyah, bahwa tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Orang yang telah bertauhid rububiyah seharusnya mewujudkan tauhid uluhiyah. Karena ketika dia telah berkeyakinan Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta, satu-satunya. Allah itu Al-Mudabbir, satu-satunya yang mengurus alam semesta. Allah itu Al-Malik, satu-satunya yang memiliki kerajaan dunia dan menguasainya. Apabila orang telah berkeyakinan seperti ini, seharusnya dia mewujudkan tauhid uluhiyah karena tidak ada yang lain selain Allah dalam hal mencipta. Tidak ada yang lain selain Allah dalam hal mengurus alam semesta. Hanya Allah yang satu-satunya. Maka seharusnya ketika dia orang telah berkeyakinan seperti itu, kelanjutannya adalah mewujudkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengkritik atau berkomentar tentang sikap orang-orang kafir musyrik yang telah mengakui tentang rububiyah Allah. Allah katakan afala tattaqun, afala taqilun, afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak, atau kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Mengapa kalian tidak ini bisa mengambil pelajaran? Ini adalah celaan-celaan Allah SWT kepada mereka. Karena seharusnya orang kalau sudah menetapkan tentang rububiyah Allah, itu kelazimannya mewujudkan uluhiyah Allah. Hubungan antara rububiyah ke uluhiyah adalah dalil talazum. Rububiyah merupakan dalil yang melazimkan tauhid uluhiyah. Adapun hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah, ikhwan, hubungannya uluhiyah ke rububiyah adalah dalilu tadhammun. Dalilu tadhammun. Ini dalil yang telah mengandung orang yang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti dia telah mewujudkan rububiyah. Saya ulangi lagi, ikhwan. Orang yang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti dia telah mewujudkan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang telah menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, sementara dia belum berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mengurus alam semesta. Oleh karena itulah, orang yang telah mewujudkan tauhid uluhiyah pasti dia telah mewujudkan tauhid rububiyah. Akan tapi tidak sebaliknya. Orang yang telah bertauhid rububiyah pasti telah bertauhid uluhiyah, tidak seperti itu. Akan tapi orang yang mewujudkan tauhid rububiyah seharusnya kelazimannya adalah mewujudkan tauhidul uluhiyah. Ini hubungan antara rububiyah ke uluhiyah dan uluhiyah ke rububiyah. Hubungan antara rububiyah ke uluhiyah apa ya kawan tadi? Hah? Dalil? Dalil talazum. Apa maksudnya dalil talazum? Apa tadi ya kawan? Apa tadi dalil talazum? Apa tadi? Apa yang dimaksudkan dengan dalil talazum, hubungan antara rububiyah ke uluhiyah? Apa tadi, kawan? Orang yang telah mewujudkan tauhid rububiyah harusnya melazimkan dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Kenapa? Kenapa? Orang yang telah mewujudkan tauhid rububiyah harusnya dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Kenapa? Kenapa, ikhwan? Kenapa? Ini tidak boleh bingung dan tidak boleh kabur. Kenapa? Silakan yang punya jawaban, ikhwan. Ya. Ada yang lain enggak yang menjelaskan? Orang yang sudah menetapkan tauhid rububiyah seharusnya dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Itu yang dikenal dengan dalil talazum. Oleh karena itulah Allah SWT telah menegaskan orang-orang yang mereka telah menetapkan tauhid rububiyah kok tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, dalam bahasa kasarnya itu pikirannya kongslet. Kongslet. Enggak ndalan. Harusnya kalau ndalan itu kelanjutannya dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Paham enggak? Bagaimana dia mengetahui Allah satu-satunya yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, mengurus alam jagat raya, dan seterusnya. Kok kemudian dia tidak mewujudkan tauhid uluhiyah? Kenapa? Ada apa? Apa yang tidak beres pada dia itu? Harusnya begitu. Maka Allah SWT juga menegaskan bahwa tauhid rububiyah ini adalah dalil untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah merupakan dalil bagi tauhid uluhiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok dijadikan satu-satunya sesembahan? Bagaimana jawabannya, kawan? Kenapa kok Allah dijadikan satu-satunya sembahan dan tidak ada yang lain sembahan selain Allah? Kenapa? Jawabannya bagaimana? Kenapa kok Anda menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, tidak yang lainnya? Dan bahkan meyakini tentang batilnya segala sembahan selain Allah? Kenapa, ikhwan? Jawabannya apa? Tadi sudah diurut-urut gitu loh. Diurut ini, diurut. Sudah tak sampaikan urut-urutannya tadi. Gimana ya, kawan? Hanya dibolak-balik gitu antum biar enggak jundet. Kenapa antum mewujudkan atau kenapa antum menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan tidak yang lainnya, atau bahkan meyakini batilnya selain Allah dan jadikan sesembahan? Kenapa, ikhwan? Karena? Terus? Ya karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemilik rububiyah. Allah satu-satunya sang pencipta yang menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta. Karena Allah adalah satu-satunya pemilik rububiyah, maka kita hanya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Karena yang tidak memiliki sifat rububiyah itu tidak layak untuk disembah, sehingga mereka adalah sembahan-sembahan yang batil. Oleh karena itulah sekali lagi, ikhwan, tauhid rububiyah merupakan dalil bagi tauhid uluhiyah. Dan begitulah diantaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, karena Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Siapa itu Allah? Dijelaskan lagi, Allah yang ayat ini menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan langit sebagai bangunan atap, menurunkan air hujan yang dengan air itu Allah tumbuhkan tetumbuhan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka jangan sekali-kali menjadikan selain Allah sebagai sekutu, tandingan bagi Allah, sedangkan kalian tahu. Pertanyaan sekarang, Dari ayat tersebut mana yang menunjukkan kewajiban kita mentauhidkan Allah? Dari ayat tersebut, ikhwan, mana yang menunjukkan kewajiban kita mentauhidkan Allah SWT? Yang mana? Ayat? Ya ayuhannasu butu rabbakum, kemudian fala taja'alu lillahi andadan. Ini adalah kewajiban kita mentauhidkan Allah, yaitu menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian, dengan alasan apa Allah SWT meminta manusia untuk hanya menyembah Allah tanpa membuat tandingan? Dengan alasan apa Allah SWT meminta manusia menyembah Allah tanpa membuat tandingan bagi Allah? Apa ikhwan jawabannya? Karena kita butuh Allah. Apalagi jawabannya apa ikhwan? Hah? Karena? Terus? Apa ikhwan? Dalilnya ya di ayat itu. Kenapa kok Allah memerintahkan kita menyembah Allah semata, tidak membuat sekutu bagi Allah? Ya karena Allah yang menciptakan kita satu-satunya. Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan, Allah menciptakan langit sebagai atap, Allah yang menurunkan air hujan yang dengannya Allah tumbuhkan tetumbuhan sebagai rizik buat kalian. Dan tidak ada yang lain selain Allah SWT. Sebagaimana Allah satu-satunya yang melakukan itu semuanya, maka sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya, karena yang lainnya tidak melakukan seperti yang Allah lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada kalimat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, apa maksudnya ayat ini? Wa antum ta'lamun. Apa maksudnya ikhwan? Apa maksudnya ayat wa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun? Apa maksudnya? Ikhwan. Bagaimana? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bagaimana maksudnya? Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Apa maksudnya sedangkan kalian tahu? Dari ayat itu aja maksudnya itu. Dari ayat itu aja bagaimana itu? Sedangkan kalian tahu, jangan lari kemana-mana. Ya jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Maksudnya apa sedangkan kalian tahu kalau Allah itu yang menciptakan kalian salah satunya, sedangkan kalian tahu yang Allah itu yang telah menciptakan seorang sebelum kalian juga, tidak ada yang lainnya. Sedangkan kalian tahu Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan terusnya itu tadi. Anda tahu itu semuanya, maka kalau Anda sudah tahu seperti itu, jangan jadikan sekutu bagi Allah. Sebagaimana Anda tahu tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah, maka tauhidkan pula Allah di dalam hal uluhiyah. Maka tauhid rububiyah merupakan dalil bagi tauhid uluhiyah. Faham ikhwan? Tadi apa hubungan antara uluhiyah ke rububiyah? Apa tadi ikhwan? Hubungan antara uluhiyah ke rububiyah apa tadi? Dalilu ta'dhamun, apa maksudnya? Dalilu ta'dhamun, apa maksudnya? Kenapa? Ulangi lagi, kenapa? Yang lain. Da'a uluhiyah ke rububiyah adalah dalil tadhamun. Apa maksudnya dan kenapa? Antum. Sama gimana? Ulangi. Samanya gimana? Antum gimana? Kenapa? Ada yang lain nih kawan? Yang menjelaskan yang lain? Ada enggak? Ada. Bagaimana? Orang yang dia telah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti dia telah mewujudkan tauhid rububiyah. Sehingga hubungan antara uluhiyah ke rububiyah adalah dalil tadhamun. Kenapa dikatakan dia telah pasti mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah? Karena tidak mungkin orang mewujudkan tauhid uluhiyah yang berarti Allah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang disembah dan tidak ada yang lainnya, kalau dia belum mewujudkan tauhid rububiyah, alias dia masih punya keyakinan ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang menghidupkan, maka tidak mungkin orang yang telah mewujudkan uluhiyah kok dia belum mewujudkan tauhid rububiyah. Maka hubungan antara rububiyah uluhiyah ke rububiyah adalah dalilu tadhamun, sedangkan hubungan antara rububiyah ke uluhiyah adalah dalilu talazum. Faham ikhwan? Iya. Kemudian ikhwani fillah, pada poin yang ke kaidah yang kedua, beliau ingin menjelaskan tentang hakikat atau letak syiriknya masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy dikatakan kafir musyrik bukan karena mereka musyrik di dalam hal rububiyah. Dan di antara jenis syirik dalam hal uluhiyah yang sangat banyak, maka syiriknya masyarakat Quraisy dijelaskan beliau terletak pada yaitu perlakuan atau perbuatan mereka yang menjadikan perantara dari kalangan makhluk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah letak syiriknya masyarakat Quraisy. Dan ternyata perlakuan mengambil perantara dalam hal ibadah kepada Allah, mengambil perantara di kalangan makhluk dalam beribadah kepada Allah, ikhwan, ternyata merupakan model-model amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di kebanyakan kaum muslimin berbagai negara. Sehingga mereka menjadikan perantara, mereka mengangkat dari kalangan makhluk, apakah itu wali atau malaikat atau nabi atau orang saleh, menjadi perantara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian barang siapa yang dia faham tentang hakikat syiriknya musyrikin Quraisy, maka dia akan faham melihat yaitu berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin dalam perkara tauhid uluhiyah ini atau dalam kesyirikan yang banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin di zaman kita. Oleh karena itulah di antara kesalahan umat Islam dalam perkara tauhid ini adalah salah di dalam mengartikan makna la ilaha illallah yang merupakan inti seruan seluruh para nabi. Di antara kaum muslimin kebanyakannya memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna-makna rububiyah. Oleh karena itulah, ketika mereka melakukan amal-amal ubudiyah kepada selain Allah, dianggap tidak merusak la ilaha illallah, karena terjemahan la ilaha illallah mereka itu adalah dengan makna-makna rububiyah. La ilaha illallah artinya tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Sehingga pokoknya kalau sudah punya keyakinan Allah sang pencipta satu-satunya, maka tidak masalah orang datang ke kubur minta-minta kepada ahlul kubur. Kenapa? Karena dia salah di dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah. Paham ikhwan sampai sini? Iya. Oleh karena itulah, di antara kewajiban atau proyek besar dalam dakwah adalah merubah pemikiran kaum muslimin tentang memaknai kalimat la ilaha illallah yang telah keliru dari zaman ke zaman sehingga menimbulkan amalan yang salah. Yang kalimat la ilaha illallah makna salah satunya yang benar adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Sehingga seluruh sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil, yang wajib untuk ditolak. Selain makna ini adalah makna yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ketiga. Ini penjelasan beliau bahwa dalam perkara syirik itu sama saja tidak melihat objek yang disembah. Pokoknya yang disembah itu selain Allah, maka dia musyrik apapun yang dia sembah. Entah benda mati atau benda hidup, orang yang jahat, orang yang saleh, malaikat atau jin atau manusia. Maka syirik dalam definisi para ulama mengatakan tasfiyatu ghairillah fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhwan syirik? Apa tadi syirik? Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seorang guru dikatakan, oh sang doktor alim. Kemudian Allah alim. Ini menyamakan Allah dengan Allah tidak? Ini syirik atau tidak? Sang doktor alim, Allah alim. Ini syirik atau tidak? Hah? Tidak. Syirik atau enggak ikhwan? Tidak, bagaimana? Terus? Iya. Dengan tafsil, dengan penjelasan, rincian. Kalau yang dimaksudkan dengan alimnya sang doktor sesuai dengan kelemahan dia sebagai manusia, artinya alimnya itu ya alim sebatas yakni pintar di kalangan manusia dengan segala kelemahannya. Sedangkan Allah alim ini dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka Apabila seperti ini, maka tidak termasuk syirik. Tapi kalau dia meyakini sang doktor, alim, termasuk alimul ghaibi wa syahadah, mengetahui yang ghaib, yang syahadat, pengetahuannya tidak ada yang luput, semuanya diketahui tanpa ada yang tidak diketahui, semuanya total dalam liputan pengetahuannya, maka dia telah menyamakan Allah dengan sang doktor atau menyamakan dokter dengan Allah, ini adalah musyrik. Sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin yang meyakini sang wali adalah alimul ghaib, pemilik, payah ini mengetahui ilmu ghaib, mengetahui yang ghaib, maka ini adalah menyekutukan Allah, menyentuhkan sang wali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta berdoa dalam perkara menjadi kekhususan Allah adalah hanya haknya Allah. Apabila kemudian ini dilakukan untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Dan seterusnya, intinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah SWT, maka ini musyrik. Dan siapapun yang dijadikan sebagai objek sesembahannya, tidak membedakan antara malaikat dengan batu, tidak membedakan antara nabi dengan ini pohon, tidak membedakan antara jin dengan yang lainnya, selama dia telah menjadikan selain Allah sebagai sembahan, apapun jenis bentuk sesembahannya itu, maka dia adalah musyrik. Maka beliau menjelaskan dengan mukaddimah dan natijah. Mukaddimahnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu hidup di tengah-tengah manusia yang mereka sesembahannya macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah ini batu dan pohon, ada yang menyembah sungai, matahari dan bulan. Kemudian hasilnya apa? Walam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah SAW tidak membedakan mereka semuanya. Semuanya diperangi Rasulullah tanpa kecuali. Karena mereka itu dengan perbuatannya adalah musyrik. Baik yang disembah malaikat, nabi atau wali atau batu atau kubur atau ini pohon. Kemudian beliau membawakan dalil satu persatu. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala liqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum ta'budun iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan, maka jangan sembah matahari dan bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan itu semuanya. Kalau kalian benar-benar orang yang ini, orang yang hanya menyembah Allah, ini orang yang ahli tauhid. Tentang malaikat juga demikian. Allah tidak memerintahkan mereka menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Tentang ini berhala-berhala juga demikian. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal Ukhra. Apakah kalian menjadikan Manat, kemudian Lata, Uzza dan Manat sebagai sembahan? Lata, Uzza dan Manat ini ikhwan, bentuknya Lata itu ada dua bacaan, Lata dan Lata. Kalau Lata dengan tasydid itu dari kalimat Lata yaluttu, ini orang yang mereka mengadon gandum. Orang yang mereka dikenal baik sekali di zaman jahiliyah, kemudian setelah matinya, maka mereka kuburannya diagungkan sampai kemudian menjadi tempat bertabaruk, menjadi tempat syirik. Maka apa yang mereka wujudkan dalam bentuk Lata, patung Lata, itu sekedar simbol terhadap roh atau arwah ini orang saleh yang dianggap saleh ketika hidupnya di dunia dulu. Lata atau Lata ya taknis daripada al-ilah, sehingga Lata taknis ini bentuk perempuan dari ilah. Yang bentuknya Lata itu ikhwan adalah batu yang dikeramatkan, kemudian dikasih sater, dikasih kelambu, kemudian ada juru kuncinya. Ini orang yang ini mengurus tentang Lata tadi dan mengurus orang-orang yang datang untuk bertabaruk. Ini adalah bentuknya Lata. Uzza bentuknya adalah pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Yang di situ nongkrong syaitan, perempuan. Kemudian di zaman, di waktu Fathul Mekah, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghabisi atau menghancurkan Lata Uzza. Maka Khalid pun menghancurkan pohon Uzza tersebut, lalu lapor kepada Nabi, kata Nabi, Masona'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa ya Khalid, balik lagi. Begitu Khalid balik, maka didapatkan syaitan, yaitu lari ke arah bukit, dalam keadaan rambutnya riwok-riwok, dan rambutnya terurai. Maka dikejar Khalid, kemudian dipenggal sampai mati. Lalu lapor kepada Nabi, kata Nabi, tilkal Uzza. Itulah Uzza yang nongkrong di ini pohon keramat tersebut. Sehingga ikhwan, syaitan-syaitan itu nongkrong di kuburan, nongkrong di pohon yang dikeramatkan untuk menipu manusia. Sehingga banyak manusia yang dipelekoto sama ini jin-jin, sehingga mereka tambah belesek dalam syiriknya, tertipu oleh syaitan. Demikian syaitan di dalam menyesatkan manusia. Kemudian Manat bentuknya juga ini benda yang dikeramatkan. Maka syiriknya orang dulu dengan sekarang mirip-mirip. Mirip-mirip, ya kurang lebih gitu-gitu itu. Apa yang dianggap keramat itulah yang kemudian mereka datangi ambil tabaruknya, mereka minta, mereka berharap. Baik itu kuburan, baik itu tempat-tempat yang dianggap keramat, pohon, batu, atau yang lainnya. Dan semua para rasul datang untuk memberangus syirik, mengembalikan agar manusia betul-betul hanya menjadi budak-budaknya Allah, bukan budaknya syaitan, bukan budaknya manusia, bukan budaknya nafsu. Dan hakikatnya penyesat utama adalah syaitan, karena syaitan yang menggiring manusia sampai menyembah macam-macam. Maka jawaban malaikat menjadi kunci. Ketika ditanya oleh Allah, wahai malaikat, aha ula'i kanu iyakum kanu ya'budun, apakah mereka itu menyembah kalian wahai malaikat? Qala subhanak masjinku ya Allah, bal kanu ya'budunal jinna aktharohum bihim mu'minun. Bahkan mereka itu menyembah jin ya Allah, kebanyakan mereka dengan jin itu percaya. Qanibillah, pertanyaan, apakah pernah malaikat atau Nabi Isa atau orang soleh memerintahkan mereka menyembah dirinya? Apa jawabannya? Enggak pernah. Malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah dan mentauhidkan Allah, demi kebenaran Nabi, utusan Allah, orang soleh. Enggak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Terus, kok sampai terjadi fenomena ada manusia nyembah malaikat, nyembah Nabi, nyembah wali? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ikhwan? Yaitu syaitan yang menuntun, yang menipu. Sebagaimana syaitan ketika menipu kaumnya Nabiullah Nuh. Ketika kaumnya Nuh, mereka itu ya ini sangat kehilangan orang-orang soleh yang meninggal, kemudian memakmurkan kuburannya, sering itikaf di situ, ngendon di kuburan orang soleh. Kata syaitan, dengan cara bertahap dalam menyesatkan manusia, sekarang gini aja, mbok dibuat patung, orang-orang solehnya itu dipatungkan, kemudian didudukkan di tempat biasa mereka duduk, supaya kamu begitu lihat patungnya itu, langsung ingat lagi ajaran-ajaran orang soleh dulu. Ini ide syaitan kepada manusia dalam rangka untuk mengingat guru-gurunya yang dulu. Maka kebodohan kaumnya ini telah kemudian mengantarkan, mewujudkan ide syaitan tersebut. Dan oleh syaitan dibiarkan gitu aja sampai satu generasi. Betapa sabarnya syaitan di dalam menyesatkan manusia, dalam membimbing para syirik. Sampai generasi ini hancur habis ikhwan, maka ganti generasi yang lebih bodoh lagi dan tidak ada ilmunya. Syaitan kemudian menyesatkan berikutnya sampai pada tingkatan betul-betul patung-patung yang biasa datang oleh orang tua mereka itu menjadi sesembahan murni. Sehingga syaitan dalam menyesatkan manusia tadarruj, bertahap. Demikian pula hendaknya kita dalam berdakwah juga bertahap. Bukan meniru syaitan, tetapi karena memang Allah dan Rasulnya yang mengajarkan kita bertahap di dalam, ya ini mendakwai manusia. Enggak boleh digrojok sampai kemudian kaclup. Antum mandikan orang enggak mungkin seember langsung digrojokkan sehingga semuanya basah, bisa gelagepen, bisa mati. Dakwah juga begitu, ikhwan. Ngasih makan juga begitu. Makanannya bayi ya beda dengan makanannya wong tuwa. Mosok bayi diloloh intip, brodol nanti ususnya. Di dalam dakwah juga demikian, ikhwan, ada tahapan-tahapan yang harus disampaikan dulu, diajarkan dulu sebelum yang lainnya. Ikhwatillah, ini yang ketiga. Ini adalah poin kaidah yang ketiga. Di mana beliau mengajar kepada kita bahwa apapun jenis sesembahannya, maka itu namanya syirik dan diperangi dan tidak dibedakan. Maka tidak ada alasan membeda-bedakan, oh, orang musyrik dulu itu yang disembahkan batu, patung, kemudian pohon. Kalau kami ini yang kami datangi wali-wali, orang soleh yang mereka dekat dengan Allah, bagaimana kamu samakan? Maka kita telah diajarkan bahwa Nabi hidup di zaman yang sesembahan mereka itu bukan hanya batu dan patung dan pohon, tapi juga macam-macam malaikat, orang soleh, nabi, segala macam. Dan semua mereka diperangi oleh Nabi SAW. Kita masuk pada ini kaidah yang terakhir. Masuk pada kaidah yang terakhir. Al-kaidah turrabi'ah. Intinya kaidah yang ketiga itu, tidak perlu kita bicarakan satu persatu. Adapun di antara faedah hadis Abi Waqid Al-Laitsi, ikhwan, yang ini dalil yang ya dalil tentang penyembahan kepada pohon. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi, kharasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Abu Waqid Al-Laitsi adalah muslim mu'alaf yang baru masuk Islam setelah Fathul Mekah, lalu diajak Nabi perang ke perang Hunain memerangi suku Hawazin. Sehingga Abu Waqid Al-Laitsi menyampaikan udzurnya bahwasanya kami baru saja keluar dari masa-masa kekafiran. Ikhwah, biasanya orang baru keluar dari masa jahiliyah pindah ke Islam, maka bekas-bekas waktu jahiliyah itu masih terkadang masih ada, dan itu hanya akan terkikis bersama dengan dia semakin mendalami Islam dan semakin yakni mengetahui tentang ajaran Islam, sehingga akan merontokkan yakni sisa-sisa jahiliyah yang setelah bertahun-tahun bercokol pada dirinya. Globalnya sudah masuk Islam dengan syahadat, tapi detail-detailnya ini perlu, ya ini terus sesuai akan hilang sesuai dengan ketekunan dia belajar, ketekunan dia dalam mempelajari, sehingga akan rontok sisa-sisa jahiliyah dengan dia mempelajari ya ini Islam secara terus-menerus semakin dalam, maka dia semakin merontokkan, membersihkan akar-akar jahiliyah. Abu Waqid Al-Laitsi katakan, saya baru saja keluar dari masa kekafiran. Artinya mengambil udzur, kami sampai meminta kepada Nabi sesuatu yang membuat murkanya Nabi, itu karena kebodohan kami dan karena sisa-sisa jahiliyah. Kemudian Abu Waqid Al-Laitsi melewati perkampungan musyrikin di lembah Hunain, dan mereka itu punya pohon yang namanya ini Zatu Anwad. Ini pohon yang dikeramatkan yakufuna, yang biasanya orang-orang mereka itikaf duduk tenang di situ, wayanutuna asilhatahu, menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka untuk mengambil barokahnya pohon tersebut. Ketika Buket Alaisi melihat pemandangan orang musyrik punya seperti itu, kayaknya kok bagus kalau kita juga punya seperti itu, maka dia mengajukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ija'alana dhata anwat kamalaum dhatu anwat. Ya Rasulullah, mbok kita dibuatkan dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Qatibillah, di antara sebab terjadinya syirik dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan agama itu tasyabbuh. Suka niru-niru kepada orang-orang kafir musyrik. Baik itu dalam perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara akhlak. Dan di antara sebab suka niru kepada ahlul jahannam, kafir musyrik, itu karena tidak belajar Islam. Orang kalau enggak belajar Islam, itu akan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti apa yang dilihat. Kaum muslimin, ketika mereka tidak mau belajar Quran dan sunnah, enggak mau ngedep, enggak mau mendengarkan, enggak mau belajar, itu akan mengikuti gaya hidup orang yang dilihat dengan mata kepalanya atau yang dia sangka baik menurut perasaannya. Itu sudah otomatis begitu. Apalagi terkadang malah sengaja membaca tentang model hidupnya orang kafir, musyrik, orang barat. Kemudian mereka enggak belajar Islam, kemudian mereka menjadikan pola hidupnya orang barat untuk diterapkan di dalam Islam. Di antara sebab penyimpangan adalah tasyabbuh. Meniru-niru gaya hidup orang kafir musyrik. Dan itu disebabkan di antaranya karena tidak mau belajar Islam dan tidak paham tentang Islam. Apalagi kalau background-nya itu memang berpuluh-puluh tahun syirik. Negeri kita, ikhwan, diakui atau tidak, bahwasanya sudah berabad-abad penduduk negeri kita ini tenggelam dalam budaya syirik, animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Sehingga kalau kemudian masuk Islamnya tidak belajar Islam dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dan tidak diajari Islam yang benar, maka Islamnya hanya syahadat, kemudian adat istiadat perilakunya itu syirik banyak karena memang latar belakangnya begitu. Sehingga dia taunya Islam hanya syahadat, sudah sisanya itu sudah kembali kepada model lama. Maka para sahabat itu bersihnya dari budaya syirik karena terus dibimbing oleh Nabi, diajari dan diajarkan bagaimana Islam seharusnya. Bagaimana seharusnya seorang muslim? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka belajar Islam adalah wajib. Dan bahayanya kebodohan akan menuntun orang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dan dia tidak sadar kalau dia tenggelam dalam penyimpangan tersebut. Kalau Abi Waqid Al-Laitsi yang bersama Nabi itu hampir terjerumus dalam syirik kalau enggak diingkari Nabi, apalagi yang tidak bersama dengan Nabi dan ulama, lebih memungkinkan atau lebih mustahil, ikhwan? Lebih memungkinkan. Tetapi musibah, sebagian kaum muslimin kementus dia ketika ini diajarkan tentang hal-hal yang dulu para sahabat diperintahkan untuk menjauhi, diharamkan, seperti umpamanya patung-patung dan gambar-gambar. Katanya, oh sahabat dulu diharamkan patung-patung gambar-gambar itu karena imannya dikhawatirkan dia masih ini dekat dan mereka akan dikhawatirkan terjerumus dalam syirik. Sedangkan kita ini sudah tidak lagi dikhawatirkan terjerumus dalam syirik. Kita tanya sekarang, kawan, kira-kira antum ini imannya dengan sahabat itu dhuwur mana? Kira-kira alot mana, kawan, imannya itu? Tinggi mana? Kalau antum bilang tinggi saya itu namanya rangilogitoe, rangilogitoe, ranyawang rupani, sehingga dia merasa imannya lebih tinggi daripada para sahabat. Kalau para sahabat yang ilmunya bergurunya langsung kepada Nabi, imannya setelah diuji bertahun-tahun dengan berbagai macam ujian iman, baik itu dalam bentuk harta, jiwa, peperangan, caci makian, dan mereka teges imannya betul-betul iman yang sudah dibuktikan kualitasnya, itu saja masih dikhawatirkan terjerumus dalam syirik. Kemudian kita-kita ini bersama dengan siapa? Bersama dengan Nabi juga enggak. Bersama dengan ulama juga ulamanya kita enggak nyanding tiap hari. Ya kawan fillah, kalau seperti ini kemudian merasa jauh lebih dijamin rasa amannya dari syirik, ini adalah kebangetan dia tidak melihat tentang dirinya. Semakin orang dia jauh dari ilmu kenabian, ilmu Islam, ilmu risalah, itu kemungkinan terjerumus dalam penyimpangan itu semakin besar. Dan hakikat agama ini ikhwan adalah mukhalafah li ashabil jahim. Maka itu menyelisih gaya hidup penduduk neraka jahim, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Maka maka Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Iqtidha Asratil Mustaqim, mukhalafah li ashabil jahim, bagaimana seorang muslim itu meniti siratal mustaqim, selalu melazimi siratal mustaqim, dan menyelisihi ashabul jahim, orang-orang kafir musyrik, Yahudi, Nasrani, orang musyrik. Itu adalah ciri khas orang muslim. Dan itu hanya akan bisa didapatkan ketika dia mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian kaidah yang keempat, Al-Qaidatul Rabi'ah Qatifillah, kaidah yang keempat, Anna musyrikil zamanina, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini, akhlat syirkuhum akhlat, syiriknya itu lebih parah minal awalin dibandingkan dengan musyrik zaman dulu, zaman awal-awal dulu zaman Nabi. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari si mana, ikhwan? Ditihat dari ini musyrikin wa innal awalin. Adapun orang musyrik zaman dulu, mereka itu yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka itu musyrik itu kalau pas masa-masa tenang, masa-masa longgar, masa-masa aman, mereka musyrik. Tapi ketika mereka itu berada di dalam mara bahaya, syiddah, kesempitan, mereka ini mengikhlaskan agama mereka, mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lauddin, apabila mereka sedang berlayar di lautan dan mereka dihepung ombak bagaikan gunung sehingga mengancam mereka dan mereka berada dalam maraba yang seperti itu, dan mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah semata, maka saat itulah mereka ini mukhlishina da'awallaha mukhlishina lauddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa mereka. Ini adalah musyrikin zaman dulu seperti itu. Wa anna musyrikin zamanina, adapun musyrik zaman kita ini, syirkuhum daiman, syiriknya itu ya ini istiqomah, syirik di sepanjang waktu dan zaman keadaan. Senang ya musyrik, susah ya tambah syirik. Contoh umamanya, waktu senang-senang longgar aman begitu ya, mereka sudah lupa Allah dan merusyrik, menyentuhkan Allah dengan yang lain-lainnya. Nanti begitu kena musibah, bukannya mereka tambah dekat dengan Allah, tapi malah tambah nemen syiriknya, kedukunnya tambah sergap, sesajennya tambah gede, kemudian ritual-ritualnya tambah dikencangi, sehingga syiriknya itu sepanjang waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari sisi yang disembah. Kalau orang zaman dulu, ikhwan, orang zaman dulu yang disembah itu betul-betul soleh atau benda-benda yang memang tidak bermaksiat kepada Allah. Batu enggak bermaksiat, pohon enggak bermaksiat, kemudian malaikat, makhluk yang soleh, nabi, makhluk yang soleh. Yang disembah itu adalah orang-orang yang betul-betul memang soleh. Sekarang, yang mereka sembah, yang mereka katakan wali, yang kuburnya itu selalu uyek-uyekan orang datang ke situ untuk tabaruk, untuk betul-betul dia ini mengambil barokahnya, sehingga gembrutuk tiap hari dari segala penjuru. Orang yang diginikan, yang mereka anggap wali ini, hidupnya itu orang tahu semuanya, itu rusak-rusakan. Solehnya itu enggak dikenal. Kesolehannya itu enggak dikenal. Yang dikenal itu rusaknya. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, omongannya rusak, pemikirannya rusak. Sehingga kesyirikan orang sekarang itu lebih jorok, lebih jelek dibandingkan dengan musyrikin zaman dulu. Kemudian ikhwan, demikian juga orang zaman dulu syiriknya itu dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, rata-rata dalam hal uluhiyah. Orang sekarang syiriknya itu sampai dalam rububiyah. Orang musyrik zaman dulu syiriknya uluhiyah, yaitu memberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Orang sekarang bahkan menjadikan sifat rububiyah itu mereka letakkan pada makhluk. Contohnya adalah pertimbangannya orang-orang Syiah yang menjadikan imam-imam mereka itu dianggap alimul ghaibi wa syahadah, mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Orang-orang Sufi dengan keyakinan wali aktof, yaitu wali-wali yang dianggap mengurus alam kutub-kutub alam tertentu. Kemudian juga mereka kalau terdesak itu bukan yang dipanggil ya Allah, malah ya Husain, ya wali, sehingga betul-betul syiriknya itu lebih nemen dibandingkan dengan ya ini syiriknya orang zaman dahulu. Qonifillah, ini sekilas tentang Al-Qa'idul Arba. Maka dengan kaidah yang empat ini, ikhwan, beliau ingin menggambarkan kepada kita hakikat tauhid dan syirik yang perlu kita fahami, sehingga hendaknya setiap kita betul-betul mengkhawatirkan diri kita terjerumus dalam syirik, sebagaimana khawatir terjerumus dalam kebatilan seperti ini adalah sifatul anbiya wal mursalin wa salihin, sifatnya para nabi, orang saleh. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ikhwan, digelari Allah dengan imam, imamul muwahidin, abul anbiya, kemudian orang yang dipuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat banyak, khalilur rahman. Sekalipun Ibrahim demikian rupa tingkat iman dan agamanya, toh Ibrahim juga masih berdoa kepada Allah, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Kalau seandainya ikhwan, Ibrahim alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan syirik menyembah berhala, selain Nabiullah Ibrahim itu lebih layak untuk mengkhawatirkan dirinya. Maka kata salaf ketika membaca ayat ini, siapa lagi yang lebih merasa aman daripada Ibrahim? Kalau Ibrahim yang seperti itu pun merasa tidak aman, tentunya yang lainnya harus lebih merasa tidak aman lagi. Qonifillah, demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari Al-Qaidul Arba sekilas memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat tauhid dan syirik. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang perkara yang sangat mendasar ini, dan Allah menjadikan kita di antara muwahidin, orang-orang yang mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan betul-betul mewaspadai segala bentuk kesyirikan. Dan itu hanya akan bisa kita ketahui dengan cara kita mempelajari lebih mendalam tentang hakikat tauhid dan syirik, yaitu dengan terus kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah atau kitab-kitab para ulama yang telah kita dimudahkan dengan bab per bab, pembahasan per pembahasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memperbaiki ilmu dan amal kita. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.